Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jawaban ke-11 dari Ibnu Taimiyah, ya, sebagai sanggahan beliau. Faddal di sini, ya, Pak Majid. Al-Hadi Asyara Anna ulama'a muttafaquna ala wujubil amali bi ahadithin wa'imim. Muttafiquna Anna ulama'a muttafiquna ala wujubil amali bi ahadithin wa'imim fi maqtadukhu minat tahrimi, wa innama khalafa ba'duhum fil amali bi ahadiha fil wa'imim khasatan. Fa amma fi tahrimi falaysa fihi khilafun mu'taddun muhtasabun, wa mazala ulama'u min as-sahabati wa tabi'ina wa al-fuqaha'i ba'dahum radhiyallahu anhum ajma'ina fi khitabatihim wa kutubihim yahtajuna biha fi mawaridil khilafi wa ghairihi. Bal idza kana fil hadisi wa'idun kana dhalika ablagu fil fikati idha tahrimi ala ma ta'rifuhu ala qulubu, wa qad taqaddama aidun atanbihu ala rujhani qawlin may ya'mal biha fil hukmi wa tiqadi wa'idi wa annahu qawlul jumhur wa ana hadha jumhuri wa'ala qawlu jumhuri wa'ala hadha fala yaqbalu su'al fala yuqbalu su'alun yukhalifu ma tafaqqat 'alayhi jama'atu tsani asharu anna nususul wa'idi min al-kitabi was-sunnati katsiratun jiddan, wal qawlu bi mujibiha wajibun ala wajhi bi mujibiha wajibun ala wajhi umumi wal itlaqi min ghairi an yu'ayyana shakhsan min al-ashkhas. Oh, berarti itu syakhsun min yu'ayyanu min yu'an yu'ayyana syakhsun min al-ashkhasi. Oh ya, naibul fa'il. Terus fa yuqalu hadha ma'lulun mal'unun hadha mal'unun aw maghdubun alayhi aw mustahiqun fin nari. La siyama in kana lidhalika shakhsun fadailun La siyama idza kana lidhalika shakhsu lidhalika shakhsi fadailun wa hasanatun fa inna man siwa al-anbiya'i alaihi salatu wassalamu yajuzu alaihi as-saghairu fa'il tajuz yajuz as-saghairu wal kibairu wal kabairu ma'a imkani an yakuna dhalika asyhasu sadiqan aw shahidan siddiqan aw shahidan aw salihan kama taqaddama anna mujibad dhanbi yataqaddafu anhu bitaubatin aw istighfarin wastighfarin au hissa au hasanatin mahiyatin au musa au masaiba makfuratin au syafa'atin au syafa'atin au bimahdi masyiatillahi bimasyiatillahi wa rahmatihi mahasbuk tayyib. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yang ke-11, jawaban dari Ibn Taymiyyah, annal ulama'a muttafiquna la wujubil amal bi ahadithil wa'id fima qadathu min at-tahrim. Para ulama bersepakat atas wajibnya memberlakukan kandungan, tuntutan, makna hadis-hadis ancaman yang berupa haraman, pengharaman. Fa innama khalafa ba'duhum. Namun sebagian ulama menyelisihi. Sebagian mereka menyelisihi hal tersebut fil amal bi ahadiha. Ya. Memberlakukan hadis ahadnya fil wa'idi khassatan, hanya dalam ancaman saja. Ya. Amma fit tahrim falaysa fihi khilafun mu'taddun muhtasab. Adapun dalam pengharaman enggak ada perbedaan pendapat yang patut dianggap, yang mu'tad, yang dianggap ya, yang patut dianggap. Wa mazalal ulama'u min as-sahabah, dan dari para ulama dari kalangan sahabat ya, wa tabi'in, para tabi'in, wal fuqaha ba'dahum, dan para ahli fikih setelahnya, mereka senantiasa radhiyallahu majma'in fi khitabihim wa khitabihim, dalam ya, khitab mereka, dalam ceramah khutbah mereka maupun buku-buku mereka, ya tajuna, mereka berargumentasi biha, mereka berargumentasi dengan hadis-hadis yang ahad fi mawaridil khilaf wa ghairih, ya hadis-hadis tersebut pada permasalahan yang diperselisihkan hukumnya maupun yang lain. Bal idza kana fil hadis, bahkan jika di dalam hadis itu wa'idun terdapat ancaman, kana dhalika ablagha fi iqtida'it tahrim, maka itu lebih menuntut lagi pengharaman, lebih menuntut lagi pengharaman ala ma ta'rifuhul qulub, sesuai apa yang diketahui, dikenali oleh hati kita. Ya, wa qad taqaddama aidan, telah berlalu juga at-tanbih, peringatan ala rujhani qaul, atas lebih kuatnya, lebih rajihnya ya, pendapat yang menyatakan man ya'mal biha fil hukmi wa i'tiqadi al wa'id, ya pada hukum dan meyakini ancamannya, wa annahu qaulu jumhur, dan inilah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, ya wa ala hadza fala yuqbalu su'alun yukhaliful jama'ah, maka berdasarkan hal ini tidak diterima soal, ya soal di sini maknanya naqad, yaitu kritikan yang menyelisihi ya, kesepakatan para jamaah. Asalnya asyara yang ke-12, anna nususul wa'id, bahwa nas-nas, ayat-ayat Quran dari hadis maupun dari sunnah yang berbicara tentang ancaman itu kasiratun jiddan, sangat banyak. Wal qawlu ya, ma'tub dari nusus ya. Wal qawla bimujibiha wajibun ala wajil umum wal itlaq. Ya. Sementara berpendapat memberlakukan tuntutannya, kandungannya adalah wajib, apakah itu dalam bentuk umum maupun secara mutlak. Ya, min ghairi ayyana syakhsun min al-ashkhas. Tanpa ada orang yang ditunjuk ya, min al-ashkhas. Dari ya, dari beberapa person, misalkan dikatakan hada mal'un, maghdub 'alaihi, mustahiqun linnar. Orang ini terlaknat, orang ini dimurkai, orang ini berhak pantas masuk neraka. La siyama, terutama lagi ya, idza kana lidzalika syakhs fadailu wa hasanatun. Apabila pada orang tersebut dia memiliki keutamaan, kebaikan yang banyak, fa innaman siwal anbiya alaihi wassalatu wassalam yajus alaihi masaghair wal kabair. Karena selain para nabi, ya, selain para nabi dia bisa aja dia mengalami terjatuh ke dalam dosa besar, dosa kecil. Ya, ini ma'imkani ayakuna dalika syakhs siddiqon. Padahal memungkinkan saja orang tersebut adalah orang yang jujur, syahidan, mati syahid, atau salih, orang yang salih. Lima taqaddama ya min anna mujaba dzanbi, ini berdasarkan pembahasan yang lalu bahwa hukuman dosa tersebut yatakhallafu anhu bitaubatin, itu tidak bisa menimpa dia atau dapat tidak menimpa dia dengan sebab taubat dia, istighfar aw hasanatin, kebajikan yang menghapus keburukannya, ya mahiyatin wa masaib, atau dia terjatuh ke dalam musibah-musibah yang mukaffiratin, yang akhirnya menjadi penebus atas kesalahan dia, aw syafaatin, atau dia dapat syafaat makbulah yang diterima karena dia nanti dapat syafaat dari nabi, dari malaikat, dari orang saleh, ya dari keluarganya saleh, aw bi mahdi masyiatillahi wa rahmatih, atau karena sebab kehendak Allah semata dan rahmat Allah di akhirat kelak. Karena yang namanya dosa besar itu tahta masyiatillah. Nah, terus dibaca di sini Marwanto. Pos 1, pos 2 baru nanti. Hah? Udah pos 3 lagi jangan-jangan sekarang. Alhamdulillah. Udah pos 3 sekarang. Masih 2. Belum entar ngikutin Ustaz aja. Hah? Sudah ada 3. Belum. Ini yang bikin yang mana? Yang Taman Elok apa yang mana ini? Taman Elok. Oh, masyaallah. Nah, ini khusus korma ya. Gitu Pak Yusuf. Pak Yusuf cengenges-cengenges saja. Ngobrol doang. Iya, tetap aja. Iya, tetap. Ngobrol doang. Yang man bid'ah, man bid'ah ila ghairi abihi, tawalla ghairi mawalihi, fal jannatu jannah. Fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram buat dia. Ah, haramun, tulis saja haramun. Harus ada haramun hadisnya. Nah, hadisnya ma'ruf ya. Menurut Bukhari itu, kalau enggak salah ya. Terus ah, baru hadi ini langsung ngacauin itu. Au man istahalla. Mala. Malam riin. Malam riin muslimin dia minin kadibat. Waqada aujaba. Aujaba Allahu lahu. Allahu lahu. Wa kharama alaihi jannah. Ah, cukup dulu. Panjang ini Marwanto nih. Aduh, ngerjain anak ini terjemahin. Ya, fa idza qulna bimujibi qaulihi ta'ala. Kata beliau, ya, kalau kita sudah menetapkan mujab konsekuensi firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Antum kalau nikahin janda kaya, ya, terus dia janda kaya itu punya anak, ternyata warisan dari bapaknya, wah, niatnya mau menguasain hartanya, wah hati-hati nih. Terjatuh ke dalam ayat ini nih, makan harta anak yatim secara zalim. Harta itu kan warisan bapaknya, cuman dikelola ibunya. Dikelola ibunya, ibunya antum nikahin. Nah. Antum mau memanfaatin harta itu. Wah, hati-hati nih, ya, hati-hati. Walaupun buat tahu. Iya, itu kan harta anaknya. Nah. Sebekat. Bukan sebekat lagi mengharam. Kecuali apa harta tersebut adalah harta dia. Nah, harta dia nih suaminya meninggal. Ya kan suaminya nggak punya, nggak warisin apa-apa. Anaknya masih belum dapat warisan, dia masih hidup. Nah, antum masuk sebagai suami baru. Nah, itu enggak. Ya. Ibunya punya pakai. Mas Weri, hati-hati antum baru nikahin janda. Hah? Enggak. Hah? Masalah enggak? Enggak masalah. Enggak, aman alhamdulillah. Makanya janda miskin yang dinikahinnya Pak Yusuf. Nah, janda miskin. Nah, nolong Marwanto. Duit banyak. Apalagi coba. Mati iya. Mati iya. Kerja terus. Bini atau aduh. Wakila tu memang. Wayaslauna sa'ira. Ayat mana lagi tadi ayatnya belum ya? Inna mayakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka ialah yang itu seolah-olah menelan api ke perut mereka. Ya Allah. Ini kalau makan harta anak janda yatim ini. Oh janda kaya ini, janda kaya. Padahal itu peninggalan suaminya. Terus nikahin jadi istri kedua gitu. Dengan niat mau ngoprak-ngaprik harta dia. Padahal itu harta anaknya. Anaknya dapat warisan. Ya, dia juga dapat warisan. Tapi yang dioprak-aprik harta semuanya. Ya udah bercampur sama harta anaknya. Dan anaknya yatim. Wah ini. Innama yakulu nafi butunihim naro. Na'udzubillah. Ini yang makan api ke perut mereka. Wayaslauna sa'ira ya Allah, dan mereka akan masuk ke neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian Allah berfirman, Ya, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududah. Siapa yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas batasan Allah, batasan syariat, yudkhilu nara khalidan fiha, maka dia akan masukkan ke dalam neraka. Kekal dia, khalidan fiha, dia dulu. Kalau dia kafir ya kekal maknanya. Tapi kalau dia enggak kafir itu maknanya bukan kekal, tapi al-khud al-muksu at-tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Ya. Walahu adabun muhin, dan bagi dia adab yang menghinakan. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, ya. Cara yang batil itu kata para ulama dengan menipu, main judi, ya, dan seterusnya. Ini termasuk ke dalam cara yang batil memakan harta orang lain. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan secara taradin, saling ridho di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, ya, dan janganlah kalian saling membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, Allah sangat maha merahmati kalian. Wa may yaf'al dzalik udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara, siapa yang melakukan demikian dalam keadaan udwanan, dalam keadaan yang bermusuhan secara zalim, maka kelak dia akan dimasukkan kami akan masukkan dia ke neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, itu sangat mudah bagi Allah. Ila ghairi dzalik min ayatil wa'id, dan seterusnya dari ayat-ayat ancaman. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa idza qulna bi mujabi qaulih, apabila kita tetapkan konsekuensi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat man syaribal khamra, Allah melaknat orang yang minum khamr, wa au aqwa walidayh, durhaka pada orang tuanya, atau apalagi ghayyara manar al ard, merubah batas tanah. Ini dilaknat, ya, dilaknat. La'ana Allah man la'ana walidayhi wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ard. Ini kan hadis sahih ini, ya. Atau la'ana Allah as-sariq, Allah melaknat pencuri. Ini Ibnu Taimiyah hanya secara bil makna, ya. Arti aslinya ini riwayatnya ada dalam berbagai potongan hadis. Ya, atau Allah melaknat akil riba, ya, pemakan riba, wa mukilahu, ya, yang memberi makan riba. Wa syahidai, dua saksinya, wa katibai wa katibahu, dan dua jur dan apa sekretaris juru tulisnya. Jadi orang ke rentenir bukan cuma rentenirnya, yang datang juga kan dia ngasih makan gitu. Nah, ini yang datang juga, kemudian juru tulisnya, adminnya, gitu. Debt collector-nya, ya tentulah saksinya. Na'udzubillah. La'ana Allah lawiyas sadaqah, kata Nabi, Allah melaknat orang yang menyembunyikan barang zakat, wal mu'tadi fi, yang perbuat aniaya di situ. Ini dalam berbagai potongan hadis, ya. Kemudian man ahdatsa fil madinati hadasan aw awa muhdisan, siapa yang memunculkan ini muhdisan, para ulama berbeda pendapat maknanya, ada yang menyatakan berbuat kejahatan, ada yang menyatakan berbuat bid'ah. Ya, berbuat bid'ah ahdasa, dia berbuat bid'ah di Madinah, hadasa dengan sebuah bid'ah, ya, au awa muhdisan, atau dia melindungi, ya, melindungi muhdis, pelaku bid'ah, pelaku anarkis, pelaku keburukan, ya, fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan manusia semua. Kemudian man jarra izarahu khuyala, dalam arti yang bataran, siapa yang menurunkan pakaiannya karena sombong di bawah mata kaki, lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah enggak akan lihat dia pada hari kiamat. Kemudian la yadkhul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah, biji yang paling kecil, ya, kesombongan. Ditanya apa itu sombong, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Juga Nabi bersabda, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami dalam jual beli, maka dia atau yang lainnya, maka dia bukan golongan kami. Atau sabda Nabi, man idda'a ila ghairi abihi, siapa yang mengklaim menisbatkan diri kepada bukan bapaknya. Ini biasanya para istri nih. para istri namanya misalkan Suminah, bapaknya Parjoko, suaminya Jordan, namanya langsung Suminah Jordan. Gak boleh, harusnya Suminah binti Parjoko. Nah, misal. Gak boleh, suaminya Agus, Suminah Agus. Ya, bisa. Nah, itu ya, sering terjadi. Di negeri kita udah biasa, ibu negara kita kayak begitu. Ibu Tin, Soeharto. Apa ya? Ibu, siapa lagi itu? Ibu, apa, istri SBY kemarin? Ibu Ani Yudhoyono. Nah, harusnya beliau kan anaknya bapak. Anak bapaknya, bapaknya Sarwo Edi. Nah, Ani binti Sarwo Edi, harusnya gitu. Nah, orang barat soalnya begitu. Orang barat begitu. Orang barat nikah langsung. Ya. Kayak Hillary langsung nisbat ke suaminya, Hillary Clinton. Clinton nama bapak suaminya, nama mertua dia, marganya suaminya. Hillary Clinton. Nah, ini enggak boleh. Ya. Mana lagi tadi? Au tawalla ghaira mawalihi. Ya. Atau menisbatkan diri kepada selain tuannya kalau dia budak. Fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram bagi dia. Aw man halafa ala yaminin kadibatin, atau bersumpah atas suatu sumpah palsu. Ya, apa lagi? Liyaqta'a mala malam ri'in muslimin. Tujuannya untuk mengambil harta, sebagian harta muslim. Ya. Laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepada dia. Atau yang laknat lagi. Ya. Man istahalla malam ri'in muslimin bi yaminin kadibatin. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu. Ya, mana lagi? Man istahala ya. Barang siapa yang menghalalkan, mengambil alih malam ri'in muslimin, harta seorang muslim dengan sumpah palsu, faqad awjaballahu lahu an-nara. Maka Allah akan mewajibkan, mengharuskan neraka bagi dia, ya. Bagi dia waliyadu billah wa harrama 'alaihi al-jannah, dan Allah mengharamkan surga bagi dia. Ya, kemudian sabda Nabi lagi apa? La yadkhulul jannata qati'. Qati'ur rahim. Ya, surga tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ila ghairi dhalik. Dan seterusnya. Pak Suheri, baca Pak Suheri. Pak Suheri kerja nih, nggak ikut makan-makan. Waduh, berkurang deh pesaing. Masih apa? Oh, emang belum semua ini? Udah, ila gue ditarik. Ah, Pak Suheri ayo baca. Allah iya dekhulu ini sama. Udah itu. Nah, ila gue ditarik. Min hadithil wa'idi. Lam yajuz an nu'inu. Hah? Nu'inu minta tolong dong. Nu'ayyin. Menta'yin. Kalau nu'inu minta tolong dong. Lam yajuz an nu'ayyinu syakson. An. Ah banyak. Kalau dia yusan nu'ayyina syakhsan mimman fa'ala ba'da hadhihi al-af'ali wa naqulu hadha al-mu'ayyinu mu'ayyanu yang ditakyin mu'ayyanu qad asabahu hadha al-wa'idu la makana li imkani. Limkanit taubati wa ghairiha min muskitatil uqubah. Lam yajuz an naqula hadha mulzimatun la'inul muslimina. Hah? Hadha? Mulzimatun mustalzimun la'inul muslimina. La, mustalzimu la'na. La'na. Atau la'ni al-muslimina. Atau mustalzimu la'na. Boleh, beramal amal fi'il. Bukan yang khobar dari Bukan. Terus. Wala'ni ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au la'ni siddiqina au as-salihina li'annahu yuqalu as-siddiqo as-saliha as-saliha as-saliha. Mata sadarat minhu ba'du hadhihi al-af'ali fala budda min mani'in yamna'u luquqa wa'idi bihi ma'a qiyami sababihi fa'ala hadhihi al-fa'ilu fa'ilu hadhihi al-umuri mimman yahsibu mimman yahsibu annaha mubahatun bijtihadin au taqal au taqlidin taqlidin au nahwi dzalika ghayatuhu an yakuna naw'an min anwa'is siddiqina alladziina imtana'a luquqa wa'idi imtana luqu naam terus tum salam lima ni'in kama imtana'a luquqal wa'idi bihi li taubatin au hasanatin bahiyatin au ghairi dalika. Terus baca di sini. Wah, dikit lagi nih. Wa'alam wa'alam Abu Aqilah Abu Aqilah. بموجب وهذا أطلق من قول الخوارج المكفرين بالجنوب والمعتزلة وغيرهم ومسامه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وأدلته معلومة في غير هذا القول الثاني ترك القول والعمل بموجب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها فهذا الترك يجر إلى الضلال والوقوف بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أحسن لنجد أبا عيب عيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأويلي من فحوى قوله تعالى فإن kita terjemahin dulu dia. Ila ghairi dzalika min hadisil wa'id min ahadisil wa'id dan seterusnya. Ya, dari hadis-hadis yang ancaman mengenai laknat Allah, jaminan tidak masuk surga atau seterusnya, lam yajuz an nu'ayyana syakhsan mimman fa'ala ba'di hadil af'al. Nah, kita enggak boleh mentakyin, menunjuk hidung seorang satu persen dari orang yang melakukan semisal perbuatan ini dan kita katakan hadal mu'ayyan. Oh, ini dia nih. yang sudah ditakyid. Qad asabahu hadzal wa'id. Ya, si pula ini telah terkena ancaman ini. Jadi kita cuma bisa memponis aja. Misalkan dia mubtadi aja. Ah, mubtadi aja. Kenapa? Karena dia masih ada kemungkinan tobat. Begini. Seorang kuburiyun, dia nyembah kubur, ya. Dia nyembah kubur. Sama perbuatannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Quraisy. Maka kita katakan dia kafir. Masih hidup nih, dia kafir. Jangan kita katakan ini dia nih yang dikatakan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dia kekal di neraka karena dia masih hidup. Cuman dikatakan dia kufur, udah jelas. Jangan dikatakan dia kekal, kenapa? Masih hidup. Bisa jadi dia taubat. Nah, ketika dia dihukumi secara zahir, dia mubtadi, dia fasik, dia kafir, nah dihukumi aja. Itu, tapi jangan pakai oh dia nih dilaknat. Oh, dia nih apa namanya? Yang nanti dapat ancaman ini nih. Kita katakan aja, kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat, demikian baru dikatakan demikian. Nah ini boleh, kata Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim, boleh. Kalau orang kafir, mati, siapapun dia, kita katakan dia di neraka kekal selamanya. Udah gak perlu ragu. Sebagaimana dahulu seorang sahabat di masa sebelum turun masa kenabian, dia cerita bapaknya begini begitu, orang baik, ya, beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada berhala. Bapakku di neraka, kata Rasulullah. Nah, baik, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Li'imkani taubat, karena masih memungkinkan taubat. Bagi lihat dan yang lainnya, min muskitati al-uqubah. Ya, dan yang lainnya yang dapat menggugurkan taubat menggugurkan uqubah, hukuman atas dia. Walam yajiz an naqul, enggak boleh kita mengatakan, oh ini orang ini nih berkonsekuensi melaknat kaum muslimin, umat Muhammad, orang-orang siddiq jujur dan orang-orang saleh. Ya. Nah, ini kita enggak boleh katakan demikian. Karena yuqal as-siddiqu as-salih mata sadarat minhu ba'du hadhil af'al fala budda min mani'in yabna'u al-luhuqal wa'idi bihi ma qiyami sababihi. Sebab kapan saja seseorang siddiq lagi saleh melakukan salah satu dari perbuatan ini, maka mesti ada penghalang dari tertiba ancaman tersebut. Ya. Fala budda min mani'in yabna'u al-luhuqal wa'id ma qiyami sababihi. Walaupun memang sebabnya itu ada. Ya. Fa fi'lu hadhihi al-umur, maka melakukan berbagai perbuatan tersebut, mimman yahsibu annaha mubahatun. Ya. Yang dilakukan orang yang menyangka bahwa itu mubah. Ya. Bijtihadin, berdasarkan ijtihad dia, kalau dia mustahid atau taqlidin, atau ikut-ikutan atau nahwi dzalik atau semisalnya. Ghayatuhu ayakuna naw'an min anwa'is siddiqin. Ya, maka maksimalnya ini adalah salah satu macam orang-orang siddiq, ya. Siddiqin yang alladzina imtana'a luhuq al-wa'id ma'a abihim limani'in. Ya, yang mempunyai penghalang tertimpa ancaman. Ya. Karena adanya penghalangnya. Imtana aluhuq al-wa'id li taubatin aw hasanatin mahiyatin aw ghairi dhalik. Yang menghalangi dia tertimpa ancaman, ya, berupa taubat, kebaikan yang menghapus keburukan atau yang lainnya. Ya, kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna hadhihi sabila hiya allati yajibu sulukuha. Inilah jalan yang mesti ditempuh. Ya, fa inna masiwaha thariqani khabisan. Maka selain jalan ini adalah dua jalan yang buruk. Haduhuma, salah satunya al-qaul bil luhuqil wa'id li kulli fardin minal afrad bi'ainihi wa da'wa anna hadha amalun bimujabin nusus. Itu pendapat yang menyatakan ancaman itu menimpa setiap individu secara tertentu, dan mereka mengaku-ngaku bahwa ini adalah pengamalan konsekuensi nas, ayat atau hadis tadi. Wa hadha akbaru min qaulil khawarij, maka ini lebih jelek dibandingkan dengan pemahaman khawarij, yang mereka yukaf al-mukaffirina bidunub, mengkafirkan pelaku dosa besar. Wal mu'tazilah, mu'tazilah wa ghairihim, dan yang lainnya. Kalau Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar, status quo, tidak iman, tidak kafir, tapi fil manzilah baina manzilatain. Walaupun untuk di akhirat mereka sepakat dengan Khawarij, pelaku dosa besar di neraka kekal selamanya. Wa fasaduhu ma'lumun bittirar, ya, bil ittirar, dan kerusakan mereka itu telah diketahui secara real. Wa adillatuhu ma'lumatun fi ghairi hadzal mawdi', dan argumen-argumennya telah diketahui, ya, telah disebutkan diketahui di selain tempat ini. Asani, ya, jalan buruk yang kedua, tarkul qawli wal amali bimujabi ahadisi Rasulullah SAW, meninggalkan, ya, pendapat, meninggalkan untuk mengatakan dan memberlakukan tuntutan hadis Rasulullah SAW, kandungan hadis Rasulullah SAW, konsekuensi dari hadis, ya, zonnan, ya, dengan asumsi, dengan berargumentasi, dengan menduga annal qawla bimujabiha mustalzimun lita'ni fi man khalafah, dengan dugaan, asumsi bahwa, ya, menyatakan konsekuensi dari hadis tersebut berakibat menjatuhkan siapa saja, mentaan itu menikam maksudnya, artinya mencela fi man khalafah, siapa saja yang menyelisih hadis tadi. Wa hadza at-tarku yajurru ila dalal wal luhuq bi ahli al-kitabain. Maka tindakan meninggalkan abstain ini, dia mau absen cari aman, ini adalah yang akan menyeret dia menuju kesesatan, ya, dan mengikuti kepada dua ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu, ya alladzina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, itu orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai Rab, tandingan selain Allah, wal Masih bin Ibnu Maryam, dan juga Masih bin Maryam. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa lam ya'buduhum, mereka ini Yahudi Nasrani tidak menyembah kepada pendetanya. Ya, tidak menyembah kepada pendetanya. Lakin ahallu lahum. Namun pendetanya itu menghalalkan untuk mereka al-harama, sesuatu yang haram. Fattaba'uhu. Namun mereka mengikuti pendeta tersebut. Wa harramu alaihim al-halal fattaba'uhum. Dan pendetanya ini mengharamkan yang halal dan mereka ini mengikutinya. Ah, ini kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Wa yubdi ila ta'atil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Dan ini juga akan menghantarkan kepada ketaatan kepada makhluk yang itu adalah bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Wa yufdi, dan ini akan menghantarkan ila kubhil akibati, menghantarkan kepada akibat yang buruk. Wasu'il ta'wil, dan buruknya pemahaman ta'wil al-mafhum yang sudah dipahami min fahwa qawlihi, dari kandungan firman Allah Ta'ala, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ta'ati Allah, ta'ati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian bersisih dalam suatu hal apapun, waruddu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang itu yang lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Nah. Terus Pak Yusuf. Minal mahduri ma huwa aqbamu min ayyusufa minal kufri wal muruki minal dini wa illam yakunil mahduru min hada aqbamu minal ladhi minal minalladzi qablahu, minalladzi qablahu lam yakun dunahu. Fala budda an nu'mina bil kitabi kulli wa nattabi'u ma anzala. Oh, ini ma'tub bi an nu'mina, berarti wa nattabi'a. Wa nattabi'a ma anzala, ma unzila, ma unzila ilaina mir rabbina jami'ahu. Ma'tub dari nattabi' jami'ahu. Wa la nu'mina bi ba'dil kitabi wa nat Wanakfura bibatin. Ah, cukup. Ah, ditutup ini sama Ustaz Jumakir Abu Zaid. Cepat toh. Tanfiro, ma'tub mas itu. An qabuli ba'dika bi hasabil 'adati wal ahwa'i. Fa inna huwa khurujun 'an siratil mustaqim ila siratil maghdubi 'alaihim waddallin waddallina. Wallahu yuwaffiquna liman yuhibbu wa yardahu min al-qawli wal 'amali fi khairin wa 'afi Wa afiatin lana wa li jami'il muslimina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadin wa azwajihi ummahatil mu'minina wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Masyaallah, selesai. Baik. Doa khataman Ustaz Jumakir. Alhamdulillah. Doanya dong. Masyaallah. Ya, barakallahu fiik. Summa innal ulama rahimahullah taala yakhtalifuna katsiran. Para ulama mereka berselisih dengan perselisihan yang banyak. Fa in kana kullu khabarin fihi taghdidun khalafahu mukhalifun. Ya, seandainya setiap nas yang berisi teguran lantas ada yang menyisinya, ya, turika al-qawlu, lantas ya, pendapat tersebut ditinggalkan, maka kita pun tidak pendapat tersebut ditinggalkan, ya, kenapa? Bima fihi min at-taqlid, karena dalam pendapat tersebut ada pendapat yang keras gitu. Wa turika al-amalu bihi mutlaqan, dan meninggalkan memberlakukannya secara mutlak. Ya, lazima, maka hal ini akan berkonsekuensi min hada, dari hal ini, minal mahdur, ya, dari hal yang dikhawatirkan, min hada, dari ini adzab lebih besar lagi, minal ladzi qablahu, dari yang sebelumnya kan cuma enggak enak ini, ya, lam yakun dunahu, ya, yang di bawahnya berupa apa? Wah, ini ngeri nih, pala berupa kekufuran terlepas dari dinul Islam. Nah, ini. Fala budda an nu'mina bil kitab kullih, maka mesti kita beriman pada kitab semua. Wa nattabi'a ma unzila ilaina, kita mengikuti apa yang diturunkan pada kita dari Rabb kita semuanya. La nu'mina bi ba'dil kitab wa naqfuru bi ba'din, kita hanya beriman sebagian, mengkufuri sebagian yang lain. Ini perbuatan Yahudi. Ya, perbuatan Yahudi. Mengimani sebagian, kufur pada sebagian yang lain. Ya. Wala talina qulubuna, dan janganlah hati kita ini mudah, ya, mudah litiba'i ba'di sunnah wa tanfiru an qabuli ba'diha bihasabil adati wal ahwa. Wah, masya Allah, ini problem kita ini. Janganlah hati-hati kita ini mudah, ya, untuk mengikuti sebagian as-sunnah dan lari dari mengikuti sebagian sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan adat, hawa nafsu. Fa inna hadza, maka jika demikian ini khurujun, ini adalah perbuatan yang keluar dari siratul mustaqim ila siratil maghdubi alaihim waddalin, menuju jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Mereka tahu ilmu tapi tidak beramal, waddalin, dan orang sesat Nasrani yang enggak punya ilmu walaupun beramal. Wallahu ta'ala yuwaffiquna. Ya, hanya Allah lah yang memberikan taufik pada kita lima yuhibbuhu wa yardahu. Ya, menuju jalan yang Allah cintai dan yang Allah ridai dari amal-amal perbuatan, min al-qawl wal-amal fi khairin wa afiyatin. Ya, amalan yang baik dan selamat sejahtera lana wa li jami'il muslimin, untuk kita dan seluruh kaum muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ala alit tayyibin tahirin. Ya, ini keluarga Nabi yang suci, yang tayyibin, yang tayyib, yang tahirin, yang suci, wa ashabihi dan persahabatnya al-muntakhabin. Ya, wa azwajihi dan para istri Nabi. Ya, para istri Nabi yang mereka adalah ummahatil mukminin, ibunda, para ibunda kaum mukminin. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsiran. Amin. Selesai dalam 12 pertemuan. Pekan depan insyaallah kita masuk ke kajian baru, yaitu apa namanya? Fenomena tabdi', tafsik, takfir. Nah, ini tentang doa bid'ah ketentuannya agar tidak gampang mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikan, namun juga tidak mencela-mencela. Ya, dalam hal tersebut. Kan depan bukunya udah ada semuanya kan? Pak Majid udah dibagiin semua. Hah? Pak Suheri udah dapat bukunya? Udah. Ya, subhanallahi walhamdulillah, shalallahu alaihi wa sallam.